Seperti yang sudah dinyanyikan oleh sang senior, Harvey Malaiholo, Three Times a Lady, lagu yang dinyanyikan oleh Lionel Richie. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malamnya para perempuan di seluruh Indonesia. Mulai dari yang single sampai dengan yang berkeluarga. Ada tepuk tangan kecil di sini, boleh lebih meriah lagi? Bapak-bapak lebih tersenyum pasti daripada ibu-ibu dan anak-anak juga demikian. Dan bersiaplah untuk lebih mencintai wanita yang Anda sayang sesuai dengan tema yang kami angkat malam hari ini mengenai konsep kemuliaan wanita di dalam kehidupan. Dan kita sambut, inilah dia, Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Salam super, Pak. Salam super. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, selamat malam. Apa kabar? Super. Good, kita bertemu lagi dalam Golden Ways yang membahas Three Times a Lady. Seorang wanita itu nilainya tiga kali, dan kalau kita mengerti, kita akan meningkatkan rezeki di keluarga kita. Kelihatannya dalam ekonomi sekarang ini apapun harus dihubungkan dengan rezeki. So, cara terdekat meningkatkan rezeki adalah meningkatkan kualitas kasih sayang di keluarga kita. Sederhananya, bahagiakanlah keluarga Anda dan Anda akan melihat peningkatan rezeki di keluarga kita. Dan malam ini kita masuk dari sudut pandang wanita, di mana wanita itu mempunyai tiga peran yang penting sekali. Satu, sebagai kekasih. Kedua, sebagai seorang sahabat. Dan yang ketiga, sebagai seorang ibu. Katakanlah, para pria Indonesia yang super, katakanlah ke wanita Anda, kalau Anda menyikapi ini sebagai pria yang belum menikah, status Anda yang sering ditolak itu akan segera berakhir. Ya, karena Anda akan membantu wanita menemukan dirinya sendiri saat bertemu dengan Anda. Bukankah cinta yang indah adalah cinta yang menjadikan Anda pribadi yang lebih hebat lagi? Dan nanti kita sama-sama kupas bahwa ketertarikan kita pertama ke seseorang adalah karena orang itu menjadikan kita pribadi yang lebih hebat. Perhatikan bagaimana kita jatuh cinta dulu, wajah lebih merona, tidur kurang, tapi bangun pagi segar. Toh, itu yang membuat kita mencintainya, bukan karena dia, tapi karena dia telah menjadikan saya pribadi yang lebih hebat. Itu dulu. Ada line telepon, nanti kita akan buka Pak Mario. Seperti yes. Biasa interaktif karena ini siaran langsung di 021-58-30-40-50. Bersiap-siap, tapi nanti sekarang saya ingin memberi kesempatan dulu kepada yang di studio. Silakan. Yes, Pak. Anak muda sepertinya. Masih single, kelihatannya sih begitu, Pak. Super sekali. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Pak. Salam super. Salam super. Nama saya Itang dari Surabaya. Yes, Pak Itang. Surabaya. Main dari Surabaya. Tema kita malam ini mungkin tidak jauh dari yang namanya cinta, Pak. Cinta itu salah satu hal yang terpenting, kata orang sih, ketulusan. Sebenarnya cinta yang tulus itu seperti apa sih, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, bukankah keseluruhan perjalanan kehidupan kita ini berusaha menemukan arti cinta yang sebetulnya? Lihat ya. Kita mudah sekali mengatakan ya. Seperti misalnya, apakah Anda beriman? Ya. Ya. Apakah Anda menerima Tuhan sebagai satu-satunya tempat berharap? Jawabannya, ya. Tetapi apakah kita juga tegas mengatakan tidak kepada yang mengurangi kualitas ya tadi? Gitu? Aku punya cincin buat kamu jadi pandai. Tidak. Bahkan ada orang bilang, aku punya gelang Mario Teguh. Gitu? Ada yang menjual itu. Gitu? Kalau Anda katakan tidak, bukan tasbihnya. Yang Anda gunakan waktu menggunakan tasbih itu yang berperan. Nah, dalam pencarian kita mengenai arti sebenarnya dari kasih sayang, kita juga melihat kemampuan kita untuk mengatakan tidak kepada yang mengurangi kasih sayang kita. Kalau Anda mengatakan cinta kepada seorang wanita, Anda akan mengatakan tidak kepada hal-hal yang bisa tidak menghormati wanita Anda. Kalau Anda jalan bersama wanita Anda, mana mungkin Anda begini ke wanita lain? Tidak. Itu tidak mungkin. Nah, semua ya diuji dari tidaknya. Seorang yang tulus akan tahu apa yang ditolaknya untuk menjaga kemurnian dari ketulusannya. Itu.